بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita melanjutkan pelajarannya pembahasan pada kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Jurumiyyah. Sekarang bab yang berikutnya, babul i'rabi wal bina'i, bab tentang i'rab dan bina. Bab tentang i'rab dan bina akan dijelaskan di sini tentang i'rab dan tentang bina. Apa maksud dari masing-masingnya? Awalan, yang pertama, al-i'rabu, i'rab. Qala al-musannifu, berkata musannif, penyusun matan al-Ajurumiyyah, yakni Ibn Ajurum, rahimahullahu ta'ala, babul i'rabi, bab i'rab, bab tentang i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan. Taghyir itu perubahan. Awakhiril kalimi, akhir-akhir kata. Perubahan yang terjadi di akhir kata, di akhir suatu kata. Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Karena perubahan tersebut disebabkan karena ikhtilafil awamili, perbedaan amil, perbedaan amil-amil yang masuk padanya. Perbedaan dari amil, yang dimaksud amil ini sesuatu yang mempengaruhi keadaan kata sesudahnya. Ini amil, sesuatu yang mempengaruhi keadaan kata yang sesudahnya, itu amil. Nah, amil-amil yang masuk atau yang mendahului suatu kata itu nanti bisa mempengaruhi kata tersebut, kata yang didahuluinya. Dan amil itu bermacam-macam, amil itu bermacam-macam. Nah, tadi amil-amil tersebut yang masuk pada kata atau yang mendahului kata ini nanti bisa mengubah, bisa mengubah keadaan akhir kata. Ini lafzan au takdiran, baik secara lafaz ataupun secara takdir, secara tersirat. Yakni perubahan yang terjadi pada akhir kata itu bisa perubahan secara lafaz, tampak jelas pada lafaz tersebut, pada akhir dari kata tersebut, ataupun perubahan itu terjadi tetapi tidak tampak. Takdir, itu yang dimaksud takdiran di sini, tidak tampak atau tersirat. Karena ada suatu penghalang sehingga perubahan yang terjadi itu tidak tampak. Nanti akan dijelaskan masing-masingnya insyaAllah. Jadi ini pengertian dari i'rab. Huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab yakni perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik perubahan tersebut secara lafaz ataupun secara takdiri, yaitu secara tersirat. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Kemudian asyarhu, penjelasannya. Lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi, sesudah musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala ini selesai menjelaskan tentang isim, fi'il dan harf, syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Maka beliau mulai menjelaskan, memberikan penjelasan bahwasannya masing-masingnya dari isim, fi'il maupun harf tadi, keadaan huruf akhirnya itu tidak terlepas dari i'rab ataupun bina. Keadaan akhir dari isim atau fi'il atau harf itu tidak terlepas dari i'rab ataupun dari bina. Artinya kalau tidak i'rab, ya nanti dia bina. Yang akan dijelaskan nanti. Tadi sudah dijelaskan i'rab. Nah, kalau bina itu nanti lawannya. Ya, tadi kalau i'rab disebutkan taghyir, perubahan atau berubah. Berarti kalau bina itu tetap, keadaannya tetap. Secara ringkas itu dulu, nanti akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ini. Wal i'rabu. Nah, ini dijelaskan masing-masingnya al i'rab. Yang dimaksud dengan i'rab sebagaimana tadi disebutkan, huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamili, yakni perubahan akhir-akhir kata karena perbedaan amil, perbedaan amil-amil yang memasukinya atau yang mendahuluinya. Ai dijelaskan oleh pensyarah di sini, tasyiru ahwalu, ya, tasyiru ahwali awakhiril kalimati, yakni perubahan keadaan akhir dari kata-kata tersebut. Perubahan keadaan akhir dari kata-kata tersebut, ya, min halatir raf'i ila halatin nasbi, dari keadaan yang rafa' kepada keadaan yang nasab, atau menjadi keadaan yang nasab, awil jarri atau keadaan yang jar, ya, bi sababi dukhulil awamili, dengan sebab, ya, perubahan tersebut terjadi dengan sebab atau disebabkan oleh masuknya amil, ya, awamil, yaitu amil-amil, yaitu sesuatu yang mempengaruhi perubahan tersebut. Ini, jadi ini perubahan pada keadaan akhir kata, ya, akhir kata. Jadi yang berubah itu hanya akhir kata, ya, ketika tadi ada amil yang mendahuluinya. Dan dijelaskan tadi oleh pensyarah, perubahan tersebut dari asalnya pada keadaan rofa' menjadi keadaan nasab atau keadaan jar. Ya. Misaluhu, sebagai contoh. At-taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin. Perubahan yang terjadi pada harakat akhir, harakat huruf akhir pada kata rajulin, min qawlihi ta'ala, dari ucapan Allah Ta'ala dalam satu ayat di surah Ghafir ayat yang ke-28 disebutkan qala rajulun, ya, pada kata rajulun, huruf akhir, ya, huruf akhirnya itu berharakat dhammah pada ayat ini, qala rajulun. Wa qawlihi, dan ucapan Allah Ta'ala yang lain dalam ayat yang lain di surah Ghafir ayat yang ke-28, ataqtuluna rajulan, ya, ataqtuluna rajulan. Di sini rajulan huruf akhirnya berubah menjadi fathah, rajulan. Wa qawlihi, dan ucapan Allah Ta'ala yang lain di ayat yang lain di surah Yunus ayat yang ke-2, auhayna ila rajulin, ya, kami wahyukan kepada seseorang, seorang lelaki, ila rajulin, ya, di sini rajulin, ya, huruf akhirnya berubah menjadi kasrah, berharakat kasrah. Ini, jadi pada kata rajulun di sini mengalami perubahan keadaan huruf akhir pada asalnya dhammah, ya, berharakah dhammah atau disebut dengan rafa. Jadi tadi disebutkan halatul rafi, keadaan rafa. Ini ditandai dengan harakat dhammah, tanda yang asli pada huruf akhir. Seperti contoh-contoh tadi, qala rajulun, seorang lelaki berkata, ya, rajulun, huruf akhir dengan dhammah. Nah, ini disebut dengan halatul rafi, keadaan rafa. Nah, dia berubah menjadi keadaan nasab, yakni dengan harakat fathah, halatun nasbi, halatun nasbi dengan harakat fathah pada ayat yang kedua yang disebutkan tadi. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian membunuh seorang lelaki? Rajulan, halatun nasbi, keadaan nasab dengan harakat fathah. Wa qawluhi, dan pada ayat ketiga, ila rajulin, ada huruf jar yaitu ila, maka kata rajulin berubah menjadi berharakat kasrah atau halatul jari, keadaan jar. Ini maknanya sama, rajul, seorang lelaki. Dalam tiap-tiap ayat tersebut sama artinya, rajul, seorang lelaki, tetapi keadaan huruf akhirnya ini berubah sesuai dengan kedudukannya ataupun sesuai dengan keadaannya dalam kalimat tersebut atau dalam ayat tersebut. Di sini dijelaskan, fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama, rufi'a rajulun, kata rajulun itu dirofakkan. Rajulun dirofakkan. Li'annal amila qala, karena amilnya yang menjadi amil, sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang menyebabkan keadaan rofa tersebut, yaitu fi'il qala. Fi'il qala. Amila fihi ar-rafa, yang ini beramal padanya menjadikan dia itu rafa. Menjadikan kata rajulun tadi menjadi rafa, keadaannya rafa. Li'annahu fa'iluhu, karena dia menjadi fa'ilnya. Jadi suatu isim kalau menjadi fa'il dari suatu fi'al, maka isim tersebut menjadi rafa. Karena dia menjadi fa'il dari fi'al tersebut. Jadi fi'il ini menjadikan isim ini rafa, karena sebagai fa'ilnya. Jadi fi'il ini disebut sebagai amil, yang mempengaruhi atau yang menyebabkan keadaan i'rab tersebut. Ini. Wa fi tsaniyati, pada ayat yang kedua, nusiba rajulan, kata rajulan ini dinasabkan dengan harakat fathah huruf akhirnya. Kenapa dia menjadi nasab? Li'annal amila taqtuluna, karena amilnya yaitu pada fi'il taqtuluna, amila fihi nasba, ini beramal padanya atau menjadikan dia menjadi nasab, keadaannya nasab. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia rajulan ini sebagai maf'ul bih dari fi'il tersebut. Maf'ul bih, sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il tersebut. Nah, itu keadaannya nasab, sehingga isim rajulan berubah keadaannya menjadi keadaan nasab, dengan fathah. Ini. Wa fil ayatis salisati, dan pada ayat yang ketiga, jurra rajulin, kata rajulin itu dijarkan. Kata rajulin ini dijarkan menjadi keadaan jar atau khafad. Kenapa? Li'annal amila ila, karena amilnya sesuatu yang mempengaruhi atau penyebabnya adalah huruf ila, huruf jar ila. Amila fihil jarra, yang ini beramal atau mempengaruhinya menjadikan dia keadaannya jar. Li'annahu ismun majrurun bihi, karena kata rajulin ini menjadi isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Ini. Jadi perubahan keadaan huruf akhir itu disebabkan oleh amil, sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang menyebabkan keadaan i'rab tersebut. Ini. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum dilanjutkan, pada masing-masing ayat tadi dijelaskan di bawah. Di ayat yang pertama, qala rajulun, dijelaskan pada catatan kaki, ini di surah Ghafir, minal ayati, dari ayat yang ke-28. Kemudian qala, ini fi'lun ma'udin, mabniyun ala fathi, qala ini adalah fi'il ma'udi, mabni dengan fathah. Kemudian rajulun ini fa'ilun. Ya, rajulun ini sebagai fa'il. Ya, fa'il ini yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Jadi fa'il ini yang melakukan perbuatan fi'il yang disebutkan sebelumnya. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Rajulun. Nah, maka rajulun ini sebagai fa'il. Nah, karena dia menjadi fa'il, maka dia marfu'. Artinya dirofa'kan. Atau keadaannya rofa', halatul raf'i. Ini. Ya, nanti pada pelajaran-pelajaran mendatang akan disebutkan tempat-tempat yang rofa'. Keadaan-keadaan yang rofa' itu di mana saja, sebagai apa saja. Salah satunya sebagai fa'il. Ya. Jadi, kalau menjadi fa'il, maka dia marfu', dirofa'kan. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rofa'nya al-dhammatu dengan dhammah. Dengan harakat dengan harakat dhammah, ya, pada huruf akhirnya rajulun, ya, huruf akhirnya dhammah. Nah, ini sebagai tanda rafa'nya. Nah, kemudian pada ayat yang kedua tadi, ataqtuluna rajulan, ya, pada surah Ghafir minal ayah dari ayat yang ke-28 sama, kemudian dijelaskan masing-masing lafadznya di sini. Ataqtuluna al-hamzatu, hamzahnya adalah harfu istifhamin, huruf istifham untuk bertanya. Ataqtuluna, apakah kalian membunuh rajulan, seseorang, seorang laki. Jadi untuk istifham itu bertanya. Kemudian taqtuluna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ya, taqtuluna adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya. Wa alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun, dengan adanya huruf nun niyabatan 'ani dhammati, ya, nun tersebut sebagai pengganti dari dhammah. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Wa wawul jama'ati, kemudian wawu jama'ah pada taqtuluna ada wawu sebelum huruf nun, itu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhamir muttasil, ya, wawu tersebut adalah dhamir muttasil mabni dengan sukun pada tempat rafa' sebagai fa'il. Nah, kemudian ini rajulan, ya. Kata rajulan dalam ayat tersebut maf'ulun bihi. Rajulan ini maf'ul bi. Sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il, yang terkena dari perbuatan fi'il. Ya. Taqtuluna rajulan, kalian membunuh seseorang. Berarti seseorang ini yang dibunuh atau yang terbunuh, yang dikenai dari perbuatan fi'il taqtulun tadi, ya. Ini maf'ul bi. Ya. Maf'ul bi mansubun. Maf'ul bi itu mansub. Keadaannya nasab. Ya, termasuk dari isim-isim yang keadaannya nasab. Ya. Ini juga nanti akan dipelajari insyaallah tentang hal ini. Jadi maf'ulun bihi mansubun, maf'ul bi ini mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah dengan fathah yang nampak, yang tampak pada huruf akhirnya. Rajulan, ya, menjadi mansub atau keadaan nasab. Ya, berubah yang asalnya tadi rafa' dengan dhammah rajulun, berubah menjadi nasab dengan fathah rajulan. Kemudian pada ayat yang ketiga di surah Yunus minal ayah dari ayat yang kedua, auhayna fi'lun madin mabniyun 'ala sukuni, ini fi'il madhi mabni dengan sukun, wa na kemudian dhamirna dhamirun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Na adalah dhamir yang mabni dengan sukun pada tempat rafa' sebagai fa'il. Kemudian ini ila rajulin, ya, auhayna ila rajulin. Ila rajulin dijelaskan, ila harfu jarrin, ila adalah huruf jar. Kemudian rajulin ismun majrurun, isim yang dijarkan. Ya, kenapa? Karena didahului oleh huruf jar, oleh ila. Maka keadaannya berubah menjadi jar. Ya, isimnya menjadi majrur, artinya dijarkan dalam keadaan jar atau khafad. Ini. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih, dan tanda jarnya itu dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, dibaca ila rajulin, ya, huruf akhirnya dikasrah. Ya, jadi inilah i'rab. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan i'rab. Perubahan keadaan huruf akhir pada suatu kata. Ya, dengan perbedaan amil-amil yang memasukinya atau yang mendahuluinya. Dan perubahan tersebut tentunya terjadi ketika kata-kata itu sudah tersusun dalam kalimat, dalam suatu kalimat. Ya. Kalau hanya sebatas apa kosakata atau mufrodat, kata berdiri sendiri, belum masuk dalam kalimat, maka dia kembali ke keadaan yang asal, yaitu dengan rofa. Ya, jadi dikatakan rojulun, seorang lelaki, itu mufrodat atau kosakata. Ya, keadaannya asalnya dengan rofa, dengan lomah, rojulun atau ar-rojulu. Ini. Kemudian ketika sudah masuk dalam kalimat, tersusun dengan kata-kata yang lain, membentuk suatu kalimat yang sempurna, baru bisa diketahui kedudukannya sebagai apa, apakah fa'il, ataukah maf'ul bih, atau yang lain, atau tadi ada huruf jar. Nah, baru sesudah itu, dengan adanya tadi, sebab-sebab atau amil-amil tadi, maka baru dia bisa mengalami perubahan. Ini yang dimaksud dengan i'rab. Nah, kembali ke atas tadi masih ada beberapa keterangan. Poin yang pertama ya, fa hadza taghayyuru min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri huwa al-i'rabu. Maka perubahan ini dari keadaan rafa menjadi keadaan nasab, menjadi keadaan jar, itulah i'rab. Ya, itulah yang dimaksud dengan i'rab. Perubahan dari keadaan rofa menjadi keadaan nasab, menjadi keadaan jar. Ini yang dimaksud dengan i'rab seperti ini. Wa hadhil harakatu, dan harakat-harakat ini, yakni al-dhammatu, wal-fathatu, wal-kasratu, hiya alamatul i'rabi. Jadi harakat-harakat yang ada di akhir tersebut tadi, yaitu dhammah, kemudian fathah, kemudian kasrah, ini adalah tanda-tanda i'rab. Alamah itu tanda-tanda i'rab. Jadi untuk menandai perubahan tersebut itu dibutuhkan tanda supaya berbeda dengan yang lainnya, supaya tampak perubahannya itu apa, yang mana yang berubah. Maka di situ dibutuhkan alamah, dibutuhkan tanda. Ya, di sini tandanya dengan harokat dhammah, fathah dan kasrah. Ini rojulun, rojulan, rojulin, ya, berbeda. Wa hadhihi al-kalimatul lati taghayyara haluha akhiriha hiya al-mu'rabu. Wa hadhihi al-kalimatu allati taghayyara halu akhiriha hiya al-mu'rabu. Dan kata ini yang keadaan huruf akhirnya berubah, itulah itu disebut dengan mu'rab. Jadi kata yang mengalami perubahan keadaan huruf akhir disebut sebagai kata mu'rab atau isim mu'rab. Ya, kalau itu berupa isim, maka disebut dengan isim mu'rab. Ya, jadi isim mu'rab, yakni isim yang mengalami i'rab. Seperti rajulun tadi. Ya, rajulun itu isim. Dia bukan fi'il dan juga bukan harf. Nah, isim ini mengalami i'rab. Maka isim ini disebut isim mu'rab. Ya, ini ya. Jadi i'rab itu perubahannya. Kemudian i'rab itu mempunyai tanda-tanda tadi, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Kemudian suatu kata atau isim yang mengalami i'rab itu disebut sebagai mu'rab atau isim mu'rab. Ini. Dan satu sebagai tambahan tadi, tanda i'rab tadi, dhammah, fathah, kasrah, ini sebagai tanda yang asli untuk masing-masing jenis i'rab tadi. Dhammah untuk tanda rofa, kemudian fathah untuk tanda nasab, kemudian kasrah untuk tanda jar. Untuk tanda yang asli ya, tanda yang asal. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut insyaAllah pada hari ini. Ini. Kemudian melanjutkan keterangannya tadi, Musannif menyebutkan tadi pengertian i'rab. Ya, diakhiri dengan kata lafdhan au taqdiran. Jadi taghyir, perubahan tersebut, lafdhan au taqdiran. Maksudnya apa? Perubahan itu secara lafaz atau secara takdiri. Nah, di sini dijelaskan wa makna qaulil musannifi lafdhan au taqdiran. Makna dari ucapan musannif, dari ucapan Ibnu Ajurum, lafdhan au taqdiran. secara lafaz atau secara takdiri, secara tersirat. Ai anna taghayyura yakunu zahiran aw muqaddaran. Yakni bahwasannya perubahan tersebut bisa tampak atau zahir, perubahannya tampak jelas atau zahir, aw muqaddaran, atau perubahan itu muqaddar, ditakdirkan atau tersirat. Yakni tidak tampak, terhalang oleh sesuatu sehingga tidak bisa tampak. Bukannya tidak berubah, dia mengalami perubahan. Kata itu atau isim itu mengalami perubahan. I'rab, keadaan huruf akhirnya berubah. Hanya saja perubahan itu yang tadi diwakili dengan tanda-tanda tadi ya, itu tidak tampak. Tanda-tanda i'rabnya atau tanda-tanda perubahannya tidak tampak, karena ada suatu penghalang. Nah, ini yang disebut dengan muqaddaran atau takdiran. Ya. Beda ya antara tidak berubah dengan berubah tetapi tidak tampak. Berbeda ya. Ibaratnya seperti gerhana itu. Ketika gerhana terjadi apa? Yang gerhana bulan berarti bulannya kan tidak tampak. Tapi kan tetap ada. Ya, zatnya tetap ada, hanya saja dia tidak tampak karena terhalang oleh matahari. Atau sebaliknya, matahari tidak tampak karena terhalang oleh bulan. Tetapi tetap ada, bulannya tetap ada, mataharinya tetap ada, hanya saja tidak tampak, terhalang oleh sesuatu. Nah, ini untuk memahami takdiran atau muqaddaran semacam itu. Jadi berubah, kata-kata itu berubah keadaan huruf akhirnya. Hanya saja perubahan itu tidak tampak karena terhalang oleh sesuatu. Ini ya. Ya, jadi i'rab ada dua keadaan ini. Lafdhon secara lafaz, yakni zahiran tampak jelas, seperti contoh tadi ya, rajulun, kan perubahannya tampak. Dhammah, fathah, kasrahnya tampak. Rajulun, rajulan, rajulin ya, tampak jelas. Nah, nanti ada yang takdiran atau muqaddaran yang tidak tampak tadi. Dijelaskan di sini. Fadzahiru huwa alladhi yadharu atharuhu fin nutqi. Fadzahir, perubahan atau i'rab yang zahir adalah perubahan atau i'rab yang nampak asarnya. Asarnya atau apa pengaruhnya itu tampak jelas. Fin nutqi, dalam ucapan. Asarnya, pengaruhnya, perubahan itu tampak jelas dalam ucapan. Wala yamna'u minatalafudhi bihi ma'ni'on. Dan tidak ada penghalang yang menghalanginya untuk mengucapkannya, untuk melafadkannya. Ya. Ka zuhuril dhammati wal fathati wal kasrati fi akhiri kalimati rajulin. Seperti tampaknya, seperti penampakan. Ya. Harakat dhammah, fathah, dan kasrah pada akhir kata rajulin. Pada contoh tadi ya. Jelas, rajulun, domahnya jelas, rajulan, fathahnya jelas, rajulin, kasrahnya juga jelas. Ini zahir, i'rab yang zahir, yang tampak jelas. Ya, tidak ada penghalang, jelas. Ya, ini. Wal muqaddaru, adapun muqaddar, i'rab yang muqaddar, yang ditakdirkan. Huwalladhi la yadharu asaruhu fin nutqi. Yani i'rab atau perubahan yang asarnya, yang pengaruhnya itu tidak tampak pada ucapan. Perubahan yang terjadi itu tidak tampak pada ucapan, pada lafadznya. Bisa babi mani'an minal mawani'i. Dengan sebab adanya suatu penghalang. Mani' suatu penghalang. Minal mawani' di antara penghalang-penghalang yang ada. Ya, karena ada suatu penghalang sehingga perubahan itu menjadi tidak tampak. Ya. Kat ta'adzuri, seperti ta'adzur. Ya. Ini salah satu mawani, yaitu ta'adzur. Makna dari ta'adzur, yakni tidak mungkin atau mustahil. Ini ta'adzur, mustahil untuk tampak. Ya. Fi akhiri kalimatil fata, pada akhir dari kata al-fata. Ya. Pada kata ini al-fata, ini i'rabnya muqaddar. Kenapa? Fa inna akhirahu alifun. Karena huruf akhirnya dari al-fata adalah alif. Al-fata, huruf akhirnya adalah alif. Ya, alif yang ditulis dalam bentuk ya, yang sering disebut alif bengkok. Itu alif, ya, bukan huruf ya. Buktinya apa? Dia dibaca sebagai tanda panjang dari fathah yang sebelumnya, ya. Al-fata. Nah, itu alif. Kalau itu ya, ya dibaca ya al-fatai. Nah, berbeda kan? Yang benar apa? Al-fata. Berarti itu alif. Ya, jadi alif di akhir kata, ada yang ditulis tegak lurus, seperti biasanya yang alif lurus, ada yang ditulis dalam bentuk ya. Tetapi tetap itu adalah alif. Nah, alif ini, di akhir kata ini, di akhir isim ini, al-fata, la taqbalul harakata. Dia tidak menerima harokat. Alif tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa di dhammah, tidak bisa di fathah, tidak bisa di kasrah. Tidak bisa, alif. Jadi apa? Alif itu lazimnya selalu sukun. Dan dia selalu didahului oleh fathah sebelumnya. Sebelum alif itu selalu fathah. Dan alifnya sukun. Sehingga dia menjadi tadi bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya. Al-fata ini. Karena alif tidak bisa menerima harokat, maka tentunya tadi harakat dhamma, fathah, dan kasrah yang menjadi tanda-tanda i'rab tidak bisa tampak. Karena terhalang oleh alif ini. Alif tidak bisa menerima harokat. Ya. Wa innama tuqaddaru 'alaiha. Sehingga apa? Dia ditakdirkan pada kata ini. Tanda-tanda i'rab tadi, dhamma, fathah, dan kasrah ini ditakdirkan pada alif ini. Nahu qaulika, misalkan dalam ucapanmu, ja'al fata wa ra'aitul fata wa sallamtu 'alal fata. Ya, yang nampak sama al-fata pada kalimat pertama, kedua, dan ketiga sama semua al-fata. Ja'al fata ra'aitul fata sallamtu 'alal fata. Tetapi apa? Sejatinya, sesungguhnya, masing-masing itu berubah. Mengalami i'rab. Dijelaskan di sini. Fal-fata, fil misalil awali, pada contoh yang pertama, marfu'un. Itu marfu'. Keadaannya rafa'. Ja'al-fata. Di sini al-fata itu marfu'. Keadaannya rafa'. Kenapa? Li'annahu fa'ilun. Karena dia menjadi fa'il. Fa'il dari ja'a. Seperti contoh yang sebelumnya tadi, ketika menjadi fa'il maka isim itu rafa atau marfu, ya ini. Sehingga di sini ja al-fata, al-fata itu marfu, keadaannya rafa. Kalau rafa tandanya apa tadi? Dhammah. Mana dhammahnya? Wa alamatu raf'ihi, tanda rafanya ad-dhammatu, adalah dhammah al-muqaddaratu ala akhirih, yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Ya, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan atau dhammah yang tersirat pada huruf akhir, yaitu pada huruf alif tersebut. Kenapa? Litta'adzuri, karena ta'adzur, karena mustahil, tidak mungkin. Alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga sesungguhnya pada alif itu ada dhammah, tetapi dhammahnya tidak bisa tampak karena alif tidak bisa menerima harokat. Ini. Wa fil misal tsani, pada contoh yang kedua, ra'aitul fata. Ini apa? Al-fata dalam kalimat yang kedua mansubun, dia mansub atau keadaannya nasab. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia menjadi maf'ul bih. Ya. Dari ra'aitu kemudian al-fata ini maf'ul bih. Ya. Wa 'alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatul muqaddarat, al-fathatul muqaddaratu, itu fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan pada alif tersebut. Sejatinya ra'aitul fata, alif pada fata itu ada fathahnya. Hanya saja fathah itu tidak bisa tampak. Litta'adzur, karena ta'adzur tidak mungkin, mustahil, karena alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga apa? Fathahnya muqaddarah, ditakdirkan. Ini. Wa fil mithali tsalitsi, pada contoh yang ketiga, sallamtu 'alal fata, di sini majrurun, majrur. Kenapa? Lidukhuli harfil jarri, karena dimasuki oleh huruf jar. Ada 'ala, 'alal fata. ala ini huruf jar. Alal fata, berarti al fata ini didahului oleh ala, didahului oleh huruf jar, maka al fata ini majrur, keadaannya jar. Lalu tandanya apa? Tanda jarnya wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu lit'azzuri, dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah, kasrah yang ditakdirkan. Lit'azzur, karena ta'azzur tidak mungkin atau mustahil untuk tampak, karena itu alif huruf akhirnya. Ini yang dimaksud dengan i'rab yang takdiri atau i'rab yang muqaddar, yang ditakdirkan, yang tidak tampak. Jadi dia berubah, mengalami perubahan, hanya saja perubahan itu tidak tampak. Tandanya ikut berubah sebagaimana masing-masing keadaan i'rabnya tadi, rafa dengan dhammah, fathah dengan nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Tetapi tanda-tanda tersebut tidak bisa tampak karena alif tidak bisa menerima harokat. Ini i'rab takdiri. Dan sebagai tambahan, ya, alif berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah bisa menerima harokat, hamzah di fathah a, hamzah di dhammah u, hamzah di kasrah i, hamzah sukun a. Ya, itu hamzah. Tetapi kalau alif, dia selalu sukun, tidak bisa menerima harokat. Ini. Kemudian ada beberapa faedah di bawahnya pada catatan kaki terkait dengan ini. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan tanbih. Awalan yang pertama, al-i'rabu fil lughati lahu ma'anin. I'rab secara bahasa ini mempunyai beberapa makna. Ya, kata i'rab secara bahasa ini mempunyai beberapa makna, beberapa arti. Al-munasibu minha huna, yang sesuai dengan arti tersebut dalam hal ini adalah at-taghyiru wal ibanatu. Jadi i'rab itu artinya secara bahasa yang sesuai dengan pembicaraan ini, ya, adalah taghyir, yaitu perubahan. Wal ibanah, dan penjelasan. Ini taghyir, perubahan, ibanah, penjelasan atau menerangkan. Ini li'anna al-kalimata idza u'ribat zahara ma'naha, karena kata itu jika di-i'rab akan tampak maknanya. Maknanya menjadi tampak, menjadi jelas. Wabana, menjadi jelas, menjadi terang. Wa taghayyarat an halil waqfi, dan berubah dari keadaan yang waqaf. Ini. Jadi dengan adanya i'rab bisa diketahui maknanya, bisa difahami maksud dari kalimat tersebut. Ya. Qala rajulun, seseorang berkata. Ataqtuluna rajulan, apakah kalian membunuh seseorang? Auhayna ila rajulin, kami mewahyukan pada seseorang. Dengan adanya i'rab itu maknanya bisa tampak, bisa jelas. Ya. Ini fungsi i'rab. Jadi penting sekali i'rab ini. Ya. Ini sumbernya tadi tentang makna i'rab secara bahasa, ya, Hasyiyatu Abin Najah ala Syarhil Azhuri bil Ajurumiyah. Catatan kaki Abin Najah pada Syarah Al-Azhuri untuk Ajurumiyah. Kemudian tsanian, faedah yang kedua, al-awamilu jam'u 'amilin. Ya. Kata awamil, ya, ini adalah bentuk jamak dari amil. Ya. Jadi amil itu mufrad, kemudian jamaknya awamil. Wahuwa, yang dimaksud dengan amil, ma asara raf'an au nasban au jarran au jazman fi akhiril kalimati. Yakni sesuatu yang mempengaruhi. Ya. Asara, mempengaruhi. Ya. Menjadi rafa' atau menjadi nasab atau menjadi jar atau menjadi jazm pada akhir kata. Ini amil, sesuatu yang mempengaruhi suatu kata sehingga kata itu menjadi rafa atau nasab atau jar atau jazm pada akhir kata. Ini makna dari amil. Intaha itu selesai, ya. Syarhul Hududin Nahwiyah, ini sumbernya dari kitab ini, Syarah Al Hududin Nahwiyah. Salisan, faedah yang ketiga, mithlul ismi fil i'rabi, yang semisal dengan ism dalam hal i'rab, adalah al-fi'lul mubari'u fi'il mubari'. Ya, kalau tadi contohnya kan pada isim ya, pada jenis kalam atau jenis kalimah yaitu isim. Adapun contoh yang lain yang termasuk i'rab ini pada fi'il mubari'. Fi'il mubari'. Ya, tidak pada fi'il madhi dan tidak pada fi'il amr, tapi hanya pada fi'il mubari'. Taqulu, engkau katakan misalnya, yaktubu Zaidun. Yaktubu, ini fi'il mubari', yaktubu. Huruf akhirnya dhammah ya, yaktubu. Ini. Kemudian kalimat berikutnya, yaktubu Zaidun, Zaid menulis. Zaid sedang menulis. Kemudian, walam yaktub Amrun. Walam yaktub. Yaktub. Ini fi'il mudhari' menjadi sukun huruf akhirnya. Kenapa? Ada lam yang mendahuluinya. Lam yaktub. Ya. Kalau yang tadi tidak ada apapun, maka yaktubu marfu' dengan dhammah. Kemudian ada lam menjadi sukun. Lam yaktub Amrun. Amr tidak menulis atau belum menulis. Kemudian walan yaktuba. Lan yaktuba. Yaktuba huruf akhirnya berubah menjadi fathah. Karena ada lan yang mendahuluinya. Lan yaktuba. Tidak akan menulis. Dia tidak akan menulis. Ini fi'il mudhari'. Dari yaktubu dengan dhammah. Lam yaktub dengan sukun. Lan yaktuba dengan fathah pada huruf akhir. Ya, ini pada fi'il mudhari'. Fal kalimatul ula pada kata yang pertama yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, yaktubu ini fi'il mudhari' marfu'. Li'annahu lam yadkhul 'alaihi 'amilun nasbi wala 'amilul jazmi. Karena fi'il mudhari' ini tidak dimasuki oleh 'amil nasab. Sesuatu yang mempengaruhi keadaannya menjadi nasab. Wala 'amilul jazmi. Dan juga tidak pula didahului atau dimasuki oleh amil jazm. Sesuatu yang mempengaruhi menjadi jazm. Ya, sehingga dia keadaan yang asal nasab. Keadaan yang asal itu rafa atau marfo. Yaktubu. Ini. Dengan dhammah. Tanda rafa'nya. Yaktubu. Wa fi tsaniyati. Pada kata yang kedua. Lam yaktuba. Fi'il mudhari' itu bagaimana? Yaktuba. Majzumun. Itu majzum. Ya, majzum itu dengan tanda sukun huruf akhirnya yaktub lam yaktub li'annahu dakhala 'alaihi 'amilul jazmi lam karena fi'il mudhari ini dimasuki atau didahului oleh 'amil jazm sesuatu yang mempengaruhi keadaannya menjadi jazm yakni lam ya, lam itu membuat jazm menjadikan jazm fi'il mudhari sehingga fi'il mudhari'nya menjadi jazm atau majzum dengan tanda sukun lam yaktub seperti dalam ayat di surah Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad nah di situ yalid yulad wa lam yakun yakun ya, dengan sukun itu majzum dengan lam dengan sebab lam ya ini wa fi tsalitsati pada kalimat yang ketiga mansubun fi'il mudhari' itu mansub lan yaktuba. Nah, yaktuba di sini mansub. Kenapa? Li'annahu dakhala 'alaihi 'amilun nasbi. Karena fi'il mudhari' ini didahului atau dimasuki oleh 'amil nasab. Sesuatu yang mempengaruhi keadaannya menjadi nasab, yakni lan. Lan yaktuba. Ya, mansub dengan tanda fathah. Ini. Ini i'rab pada fi'il, yakni pada fi'il mudhari'. Berikutnya, rabi'an yang keempat. Kita selesaikan ini. Mawani'u zuhuril harakati salah satun. Mawani'a. Penghalang-penghalang. Penghalang-penghalang untuk tampaknya harakat. Penghalang-penghalang untuk tampaknya harakat. Jadi harakat itu menjadi tidak bisa tampak. Karena ada penghalangnya. Apa saja? Salah satun ada tiga. At-ta'adzuru, yang pertama ta'adzur, yakni tidak mungkin atau mustahil. Was-saqalu, dan saqal, atau as-siqal, yakni berat. Sebenarnya bisa atau memungkinkan, tetapi itu berat. Sulit. Ini saqal atau siqal. Dan berat atau sulit di sini menyesuaikan dengan lidah Arab. Karena ini bahasa Arab ya. Maka ya menyesuaikan dengan lidah Arab. Bagi orang Arab, bagi lidah Arab, sulit untuk mengucapkan tanda tersebut atau harakat tersebut. Mungkin bisa, tapi sulit bagi lidah mereka, sehingga tidak tampak, tidak dinampakkan. Jadi ukurannya lidah Arab ya, sakal atau fikal berat ini bukan lidah kita, bukan, tapi menyesuaikan dengan lidah Arab. Kemudian wal munasabah, dan munasabah penyesuaian, menyesuaikan dengan harakat yang sebelumnya. Ini mawani', penghalang-penghalang dari tampaknya harakat sebagai tanda i'rab. Nah, dijelaskan masing-masingnya, famakana akhiru alifan lazimatan, maka kata-kata yang huruf akhirnya berupa alif lazimah, alif yang tetap ada. Ya, tuqaddaru alaihi jami'ul harakati, maka ditakdirkan padanya semua harakat-harakat, semua tanda-tanda i'rab yang berupa harakat. Litta'adzuri, karena ta'adzur, tidak mungkin, mustahil. Wa yusamma maqsuran, dan ini dinamakan sebagai maqsur, isim maqsur, yakni isim yang diakhiri dengan alif, alif yang lazim, yang tetap ada, yang asli dari lafaz tersebut. Nahu, contoh, al-fata wal-asa, huruf akhirnya alif, dan tadi, tanda i'rabnya semuanya ditakdirkan, karena ta'azzur, tidak mungkin alif menerima harakat. Ini, seperti contoh tadi ya. Baik. Yang berikutnya, wa ma kana akhiruhu ya'un lazimatun, ya'an lazimatan, wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan maqsuran ma qabalaha, dan kata-kata yang huruf akhirnya berupa huruf ya yang asli, kemudian sebelum ya itu di kasrah, tuqaddaru 'alaihi adhammatu wal kasratu, maka harakat dhammah dan harakat kasrah sebagai tanda i'rab ini ditakdirkan mitsaqali, karena berat. Wa yusamma manqusan, dan dinamakan dengan manqus atau isim manqus. Nahwu, contoh, al-qadhi wad-da'i, ya, yang semacam ini ya disebut manqus, diakhiri huruf ya, kemudian sebelum ya itu kasrah, al-qadhi ad-da'i. Nah, pada kata ini harakat dhammah dan kasrah ditakdirkan karena sakal atau berat atau sulit bagi lidah Arab. Mereka sulit mengucapkan misalnya ja'al qabiyu wadda'iyu atau salamtu alal qabiyi. Ya, bisa tetapi sulit. Al qabiyu atau al qabiyi. Ya. Kemudian apa? Dhammah maupun kasrah ditakdirkan menjadi ja'al qabi salamtu alal qabi, menjadi sukun ya-nya, yang semula dhammah atau kasrah menjadi disukun, artinya dhammah kasrah ditakdirkan al-qadhi ja'al qadhi sallamtu 'alal qadhi. Ini wa ammal fathatu fatadharu li khiffatiha, adapun fathah dia tetap tampak karena ringan untuk mengucapkannya, sehingga tetap tampak, tidak ditakdirkan. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, ajibu da'iyallahi, ya, jawablah, ya, penuhilah panggilan atau seruan dari Allah. Da'iyya, nah di sini, da'iyya, ya-nya di fathah. Ini mudah, ringan bagi lidah Arab, sehingga fathahnya tetap tampak. Ya. Da'iyallahi, ini. Ini pada mangkos demikian. Jadi yang ditakdirkan hanya dhammah dan kasrah. Adapun fathah tetap tampak. Yang berikutnya, wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi, dan isim yang diidhafahkan pada ya mutakallim, pada dhamir ya untuk mutakallim, tuqaddaru 'alaihi al-harakatu kulluha lil munasabati. Maka harakat-harakat itu semuanya ditakdirkan. Dhammah, fathah dan kasrah semuanya ditakdirkan lil munasabah, untuk munasabah, penyesuaian, yakni menyesuaikan dengan kasrah yang sebelumnya. Wa yusamma mudhafan ila ya'il mutakallimi, dan ini dinamakan dengan mudhaf pada ya' mutakallim. Nahwu, contoh, akhi, saudaraku, dari akh, akhun, diidhafahkan pada ya' mutakallim. Akhi, saudaraku, wa kitabi, kitabku, dari kitabun, kitab, diidhafahkan pada ya mutakallim. Ya untuk mutakallim, untuk saya. Kitabi, kitab saya, kitabku. Nah, pada kata, pada isim yang diidhafahkan, yang bersambung dengan ya mutakallim, maka huruf sebelum ya itu harus kasrah. Jadi sebelum ya mutakallim harus kasrah. Kitabi, harus kasrah. Tidak boleh kita bui atau tidak boleh fathah kita bayi. Tidak boleh. Harus kasrah sebelum ya. Maka harus dibaca kitabi akhi. Sehingga karena ini harus kasrah, ya, tadi ya, munasabah menyesuaikan dia harus kasrah, maka tanda i'rabnya menjadi tidak tampak. Ya, aslinya dhammah atau mungkin fathah atau mungkin kasrah menjadi tidak tampak. Ya, karena dia harus kasrah karena bersambung dengan ya mutakallim. Ya. Jadi dalam keadaan rofa, asalnya kita bui dengan bu, dengan bomah, tetapi tidak bisa tampak. Harus dikasrah karena bersambung dengan yak mutakalim menjadi kitabi. Dalam keadaan nasab, asalnya kita bayi, tetapi fathahnya tidak bisa tampak. Harus kasrah sesuai dengan yak mutakalim menjadi kitabi. Keadaan jar juga demikian kitabi. Ini. Jadi harakat itu ditakdirkan. Ini. Wa mithlul ismi al-fi'lul mudhari'u. Dan yang semisal dengan ism adalah fi'il mudhari' idza kana mu'talan bil alif. Jika fi'il mudhari' itu mu'tal dengan alif, huruf akhirnya dengan alif. Tuqaddaru 'alaihi dhammatu wal fathatu lit'adzuri. Maka dhammah dan fathah itu ditakdirkan. Dhammah dan fathah tidak bisa tampak pada huruf akhir pada fi'il mudhari' yang mu'tal, yang huruf akhirnya huruf alif. Ya, li ta'adzuri, karena tidak mungkin. Ya, ta'adzur. Nahwu, contoh. Yas'a, walan yas'a. Yas'a ini fi'il mudhari'. Huruf akhirnya alif. Ya, mu'tal dengan alif. Huruf illah. Nah, alif ini, sejatinya, sesungguhnya, dia berharakat dhammah pada yas'a. Dan berharakat fathah pada lan yas'a. Ya. Tetapi karena itu alif tidak menerima harakat, maka dhammah dan fathah tidak bisa tampak. Jadi ditakdirkan. Ini. Kemudian wa taqaddaru 'alaihi adhammatu faqat lis-saqali idza kana mu'talan bil wawi aw awil ya'i, dan ditakdirkan pada fi'il mudhari' itu harakat dhammah, hanya harakat dhammah karena saqal, karena berat atau karena sulit. Jika fi'il mudhari' itu mu'tal, yaitu huruf akhirnya berupa huruf wawu atau huruf ya. Mu'talan bil wawi aw awil ya'i. Jadi fi'il mudhari' huruf akhirnya berupa huruf wawu atau huruf ya, maka hanya dhammah itu yang ditakdirkan. Adapun fathah itu tampak. Nahwu, contoh, yamshi yad'u. Asalnya yamshiyu yad'u. Asalnya demikian, tetapi ini sulit untuk lidah Arab. Sakal, sulit, berat. Yamshiyu, yada'u. Sehingga dhammah itu ditakdirkan menjadi yamshi, yada'u. Ini. Dhammahnya ditakdirkan, tidak tampak. Ini. Wa amal fathatu fatadharu li khiffatiha. Adapun fathah, maka dia tampak karena ringan mengucapkannya. Nahu lan yada'uwa walan yamshiya. Ya. Kalau pada wawu atau ya itu fathah, ini ringan, maka tetap tampak. Lan yad'uwa wa lan yamshiya. Ini pada fi'il mudhari'. Baik. Ini sedikit penjelasan tentang i'rab. Keadaan i'rab dengan jenisnya, yaitu i'rab secara lafaz dan juga takdiri secara tersirat. Dari ini dulu ada yang ditanyakan mungkin? Pengertian rofa. Ya, rofa itu keadaan i'rab yang ditandai dengan harakat dhammah. Tanda yang asli ya. Keadaan i'rab. Jadi i'rab itu tadi ya, perubahan tadi ya, itu ada beberapa jenis i'rab. Yang pertama, rofa. Itu keadaan i'rab yang ditandai dengan harakat dhammah pada huruf akhir. Adapun nasab, keadaan i'rab yang ditandai dengan harakat fathah pada huruf akhir. Jar, keadaan i'rab yang ditandai dengan harakat kasrah pada huruf akhir. Kemudian jazm, keadaan i'rab yang ditandai dengan sukun pada huruf akhir. Itu pengertiannya itu. Ada lagi? Marfu. Marfu itu kata yang dirofakkan. Jadi kata yang mengalami rofa atau kata yang dirofakkan. Kalau mansub, kata yang mengalami nasab atau kata yang dinasabkan. Kalau majrur, kata yang dijarkan, kata yang mengalami jar. Kalau majzum, kata yang dijazmkan atau kata yang mengalami i'rab jazm. Gitu. Seperti tadi, i'rab itu keadaannya, perubahannya. Adapun kata yang mengalami i'rab disebut mu'rab. I'rafa, nasab, jar, jazm itu jenis-jenis i'rab. Adapun kata-kata yang mengalami jenis-jenis i'rab tadi dikatakan marfu', mansub, majrur, majzum. Ini. Ada lagi? Baik. Ini penjelasan tentang i'rab. Adapun yang berikutnya tentang bina, lawan dari i'rab, ya, insyaallah nanti kita lanjutkan ya pada waktu yang akan datang. Untuk petang ini sampai ini dulu, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini dulu alafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.